Lambaikan tangannya di atas, kita goyang bareng lagi. Tanpa walas ku ilum ambien kae rono besani aku sepe kwae ngapoti tresno anyarmu lalu kau tinggalkan aku tersakiti sendiri.